بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذا شروع في الحديث عن الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. ودين الإسلام هو الدين الذي رضيه الله جل وعلا لعباده. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو دين الله جل وعلا، قال: إن الدين عند الله الإسلام. وقد أمر جل وعلا الدخول فيه كافة، لا أن يكون دخول المرء في أمور الإسلام مبنيا على الاختيار، يأخذ من أمور الإسلام ما أحب ويدع ما لا تهوى نفسه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وهذا يتطلب من العبد معرفة الإسلام وشرائعه ومبانيه وما يتعلق به من أحكام، ليجاهد نفسه في هذه الحياة ليكون من أهل الإسلام حقا وصدقا. وهذا الأصل أراد أن يبين فيه رحمه الله الإسلام الذي هو دين الله، الدين الذي رضيه جل وعلا لعباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para pemirsa Radio Roja dan juga TV Roja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita dari Ulusul Thalatha. Di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala berkata: Al-Aslul Thani, pokok yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Wahual istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga dari para pelaku kesyirikan. Wa huwa thalathu maratib, dan agama Islam dibangun di atas tiga tingkatan, yaitu al-Islam, wal iman, wal ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Kullu martabatin laha arkan, dan masing-masing tingkatan ada rukun-rukunnya. Fa arkanul Islam khamsah, adapun rukun-rukun Islam ada lima, yaitu syahadatu alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iqamus shalah, mendirikan salat, wa itauz zakat, menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa hajju baitillahil haram, dan berhaji menuju ke Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mulai menjelaskan tentang al-aslu tsani, tentang pokok yang kedua, ya, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Kita telah selesai dari pokok yang pertama, kita masuk pada pembahasan baru, yaitu pokok yang kedua. Dan agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Allah telah berfirman: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Dan dialah agama satu-satunya yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima agama yang lain. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam diinan fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan agama Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna dina indallahi al-Islam." Sungguhnya agama yang diridai oleh Allah cuma Islam. Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan hamba-hambanya untuk masuk ke dalam agama ini secara keseluruhan, secara totalitas. Bukan seorang masuk dalam perkara-perkara Islam hanya sekedar milih yang dia sukai, dia ambil perkara agama yang dia sukai, kalau dia tidak sukai maka dia tinggalkan, ya, maka ini tidak boleh. Seorang kalau masuk Islam harus secara kafah, secara totalitas. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, wahai orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Oleh karenanya, hal ini mengharuskan seorang hamba untuk mengenal Islam secara totalitas, secara kafah. Mengenal Islam, mengenal syariat-syariatnya, mengenal bangunan-bangunannya, kemudian apa yang berkaitan dengan hukum-hukumnya, agar dia bisa bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini, sehingga dia bisa menjadi penganut agama Islam yang benar-benar sungguh-sungguh dan benar-benar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada pokok yang kedua ini, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang Islam yang dia merupakan agama Allah yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Makanya beliau berkata, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Qala rahimahullah, ma'rifat din al-Islam bil adillah. أشير هنا إلى ما سبق التنبيه عليه، وهو أن أمور الدين عموما من عقائد وعبادات هي عبارة عن مسائل ودلائل، فالإسلام هو مسائل عديدة وشرائع متنوعة مبنية على الدليل، والدليل قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام. الإسلام مسائل وشرائع وأعمال وتكاليف مبنية على الدليل، والدليل هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبد مطلوب من أن يعرف الدين بالدليل، لا تكون معرفته بالدين مبنية على الهوى أو مبنية على الآراء أو مبنية على التجارب أو على المنامات أو الحكايات أو غير ذلك من الأمور المؤسفة التي ترى في الناس من يتدين وتقرب إلى الله بزعمه بأعمال ليست في القرآن ولا في السنة، ولكنها مبنية على منام رآه أو تجربة فعلها أو حكاية سمعها أو رأي أعجب به أو قصة ذكرت له أو نحو ذلك من الأمور التي جعلت لدى فئات من الناس مصادر للاستدلال في أمور الدين، وهذا من الغلط بمكان. دين الله عز وجل منبعه ومصدره الدليل، والدليل هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. Beliau berkata, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, pokok yang kedua inilah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Di sini perlu kita perhatikan bahwasanya perkara-perkara agama secara umum, baik akidah, ya, baik ibadat yang merupakan perkara-perkara agama, ya, sungguhnya perkara-perkara agama itu adalah ibarat dari masalah-masalah dan dalil-dalilnya, ya, perkara-perkara beserta dalil-dalilnya. Oleh karenanya dalam Islam banyak perkara-perkara dan juga banyak syariat-syariat yang beraneka ragam yang semuanya dibangun di atas dalil. Semuanya. Jadi agama Islam itu permasalahan-permasalahan, yaitu perkara-perkara yang dibangun di atas dalil. Dan dalil adalah apa? Qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalil. Dalil itu firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam. Oleh karena Islam adalah syariat-syariat dan amalan-amalan yang dibangun di atas dalil. Dan dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya seorang hamba dituntut untuk mengenal agama ini dengan dalil. Dia harus mengenal agama ini dengan dalil. Bukan dia mengenal agama ini, ya, pengenalannya terhadap agama ini dibangun di atas hawa nafsunya. Tidak boleh. Tidak boleh juga dia mengenal agama ini dibangun di atas pendapat-pendapat. Atau dia mengenal agama ini hanya sekedar dibangun di atas pengalaman-pengalaman. Atau karena mimpi-mimpi. Atau karena cerita-cerita. Atau yang lainnya. Yang merupakan perkara-perkara yang sangat menyedihkan yang kita lihat di masyarakat. Karena di masyarakat ada sebagian orang yang dia beragama dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang bukan dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan amalan-amalan ibadah, tetapi tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak ada juga dalam sunnah. Tetapi perkara-perkara tersebut yang mereka lakukan dibangun di atas mimpi yang dia lihat atau pengalaman yang pernah dia lakukan atau cerita yang pernah dia dengar atau ada pendapat yang dia suka dengan pendapat tersebut atau sebuah kisah yang disebutkan padanya. Dan yang semisalnya, yang hal ini dijadikan sebagai masdar, sebagai sumber untuk istidlal, untuk berdalil oleh sebagian manusia dalam perkara-perkara agama. Padahal ini merupakan perkara yang sangat salah, perkara yang sangat salah. Agama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu agama Islam, sumbernya dan masdarnya adalah dalil. Sumbernya adalah dalil, dan dalil itu adalah firman Allah, qala Allah Taala, dan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ولهذا كان ابن تيمية رحمه الله تعالى الإمام الجليل كثيرا ما يقول من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمة عظيمة. ويقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى يقول كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا غير متأتي ولا ممكن. فدين الله وشرعه هو مسائل مبنية على دلائل، والدلائل هي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل لا بد أن يتنبه له المسلم. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau adalah seorang imam yang mulia, ya, sering beliau berkata man faraqad dalil dhalla sabil, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan dalil maka dia akan tersesat. Wala dalil illa bima jaa bihi rasul, dan tidak ada dalil kecuali apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini kalimat yang sangat agung. Beliau berkata barang siapa yang meninggalkan dalil maka dia akan tersesat, dan dalil itu adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu taala juga pernah berkata, "Kaifa yuramul wusul ila ilmil usul bi ghairi ma jaa bihi ar-rasul?" Bagaimana seorang bisa sampai kepada perkara-perkara yang pokok sementara dia tidak melalui apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka hal ini tidak mungkin. Bagaimana seorang bisa sampai pada perkara-perkara yang pokok tanpa melalui apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka agama Allah dan syariatnya adalah perkara-perkara agama yang dibangun di atas dalil, dan dalil-dalil yaitu firman Allah subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang harus mengerti dan harus perhatian tentang hal ini. فمثلا اذا جاءك شخص وقال لك هذا الذكر جميل أو هذا الدعاء حسن أو هذه العبادة طيبة، وقلت له ما الدليل؟ قال الدليل أنني البارحة نمت في المنام ورأيت كذا وكذا. تقول له دعني ومنامك، إذا عندك آية من القرآن أو حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فمرحبا، أما منام أو حكاية أو تجارب أو جرب فلان أو هذا بنينا على تجارب نحن وأشياخنا أو نحن وإخواننا، كل هذا لا يبنى عليه الدين. الدين يبنى على الدليل، والدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. Kita kasih contoh misalnya kalau ada seorang datang kemudian berkata kepada kita, ya, ini zikir bagus sekali, ya, ini doa, doa yang bagus, ya, ini adalah ibadah yang bagus. Misalnya dia memuji, dia punya zikir tertentu, dia punya doa tertentu, dia punya model ibadah tertentu. Maka kita bilang sama dia, mana dalilnya? Kemudian dia berkata, dalilnya tadi malam saya tidur, kemudian saya mimpi, saya lihat dalam mimpi saya begini dan begini. Ya, maka kita katakan pada dia, tinggalkan mimpi-mimpimu. Ya, kalau engkau punya dalil, punya ayat dari Al-Quran, punya hadis dari Nabi SAW, maka kita terima, ahlan wa sahlan. Adapun kalau hanya sekedar mimpi, atau cerita, atau pengalaman, si fulan telah mencoba, si fulan telah mencoba, guru-guru kami telah mencobanya, kami dan sahabat-sahabat kami telah mencobanya, maka perkara-perkara ini tidak bisa dibangun agama di atasnya. Agama tidak boleh dibangun di atas mimpi, di atas cerita, di atas percobaan, di atas pengalaman, tidak. Tetapi agama itu harus dibangun di atas dalil. Dan dalil itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولهذا بدأ المصنف رحمه الله بتقرير هذا الأصل الذي لا بد أن يقرر، لأن هذا الأصل إن لم يقرر ويثبت زاغ الإنسان وانحرف عن الصراط وأخذ هنا وهناك من سبل الانحراف الكثيرة. الله يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي لا يعتصم بالدليل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يفارق السبيل شاء أم أبى، لأن العصمة والأمنة والسلامة والسداد مع الدليل، كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. Oleh karenanya penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Rahim rahimahullahu taala mulai dengan hal ini, dia harus memfokuskan hal ini tentang perkara agama, bahwasanya agama itu harus dibangun di atas dalil, ya. Karena kalau perkara yang tidak diketahui dengan baik, maka seorang akan tersesat dari jalan yang lurus, ya. Dan dia akan mengambil dalil dari sana, sumbernya sini, sumbernya sana, dan dia akan terjerumus dalam berbagai banyak penyimpangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi." Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalanku. Kalian akan terpisah dari jalan yang benar. Oleh karenanya barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan dalil, yaitu tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pasti akan terpisah dari jalan yang lurus. Mau tidak mau dia akan terlempar, akan terpental, ya, akan terpental dari jalan yang lurus. Karena keselamatan dan keamanan dan apa namanya ketepatan, yaitu jika bersama dalil, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. والمصنف رحمه الله مثل ما رأينا في هذا الكتاب وفي كتبه الأخرى ماض على جادة واحدة مضى عليها أهل السنة قاطبة في قديم الزمان وحديثه ويذكر المسألة مضمومة إلى دليلها. يقول لك يجوز كذا لقول الله تعالى كذا، لا يجوز كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يحرم كذا لأنه ثبت في الحديث كذا وكذا. ماضين على هذه الطريقة، يذكرون المسائل أو الحكم مضموما إلى دليله. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا الأصول الثلاثة كتاب صغير الحجم، ومع صغر حجمه فيه من الأدلة ما يبلغ 60 دليلا من القرآن والسنة. كل ما يذكر رحم الله شيئا قال قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين يبني كل حكم يريده وكل أمر يقرره على الدليل. وهنا تعرف الفرق بين دعاة الحق ودعاة الضلال، الفرق بين كتب أهل السنة وكتب أهل البدع. ترى في كتب أهل البدع استدلال بغير القرآن والسنة، إما بالعقل المجرد أو بالتجارب أو بالمنامات أو بالحكايات إلى غير ذلك من مصادر الاستدلال الكثيرة التي أخذت الناس إلى سبل الانحراف عن الصراط المستقيم. ولهذا قرر رحمه الله هذا الأصل من البداية، قال معرفة الدين الإسلام بالأدلة، والأدلة عنده وعند غيره من أئمة الدين وعلماء السنة هي الآيات القرآنية والحديث النبوي، هذه الأدلة. ولهذا الكتاب كله ماض على هذه الطريقة، إما استدلال بآية أو استدلال بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita lihat penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, sebagaimana kita lihat dalam kitab ini, demikian juga dalam buku-buku yang ditulisnya, ya seluruhnya satu model cara beliau menulis buku, satu model yaitu cara model yang telah ditempuh oleh ahlu sunnah seluruhnya dari sejak dahulu sampai sekarang, yaitu caranya bagaimana menyebutkan permasalahan agama disertai dengan dalil. Itu caranya ahlu sunnah, ya. Beliau berkata boleh begini, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Boleh begini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau dia berkata haram tidak boleh begini karena Allah berfirman. Tidak boleh begini karena dalam hadis begini-begini, dalilnya ada. Ya, inilah cara beliau menulis buku-buku beliau, ya. Dan demikian juga cara ahlu sunnah dalam menulis buku-buku mereka. Mereka menyebutkan permasalahan agama, ya, atau menyebutkan suatu hukum permasalahan agama disertai dengan dalil. Lihatlah buku yang ada di tengah-tengah kita yang sedang kita baca ini, kitab Usul Salafah. Kitabnya kecil, ya, tetapi meskipun kitab ini kecil, tetapi dalil yang dimasukkan dalam kitab ini banyak. Sampai-sampai ada sekitar 60 dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Setiap kali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan suatu perkara, maka disertai langsung dengan firman Allah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hukum yang beliau sebutkan dalam kitab ini atau takrir atau penetapan suatu hukum yang beliau sebutkan, selalu beliau sertakan dengan dalil. Dari sini kita mengetahui perbedaan antara dai-dai yang menyuruh kebenaran, menyuruh kepada kebenaran, dan dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan. Dari sini kita mengetahui perbedaan antara buku-buku ahlu sunnah dan buku-buku ahlul bid'ah. Ya, engkau lihat dalam buku-buku ahlul bidah, mereka berdalil dengan selain Al-Quran dan Sunnah. Kadang mereka berdalil dengan akal, kadang berdalil dengan pengalaman, kadang berdalil dengan mimpi-mimpi, kadang berdalil dengan hikayat-hikayat, dengan kisah-kisah, dan sumber-sumber pendalilan yang aneh-aneh yang banyak, ya, yang semuanya adalah bentuk penyimpangan dari jalan yang lurus. Ya, oleh karenanya penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menekankan, ya, dalam buku ini, ya, dari pertama beliau menekankan tentang pokok ini, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini penting sekali, mengenal agama Islam dengan dalil. Jadi agama Islam ini harus dengan dalil, ya, bukan dengan mimpi, dengan pengalaman dan yang lainnya. Dan dimaksud dengan dalil menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga menurut ulama-ulama sunnah yang lainnya, yaitu ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil. Oleh karenanya buku ini, ya, kalau kita perhatikan isinya demikian caranya, metodenya, yaitu berdalil dengan ayat atau berdalil dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah taala wa huwa al-istislam lillah bit tauhid والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا الإسلام، وهذا تعريف عظيم جدا، أقول أيها الإخوة ينبغي أن نحفظه، تعريف عظيم جدا وجامع ومن أحسن التعريف التي بين بها الإسلام. قال رحمه الله: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. تأمل هذا التعريف ترى فيه فائدة عظيمة في بيان حقيقة الإسلام. والإسلام كما قال أهل العلم هذه اللفظة تتضمن أمرين في أصل دلالتها، لفظة الإسلام تتضمن أمرين في أصل دلالتها، وهما الاستسلام والسلامة، وكل من الأمرين قد روعي في هذا التعريف الذي ساقه الإمام رحمه الله. أما الاستسلام ففي قوله وهو الاستسلام لله بالتوحيد، بمعنى أن يكون دينك وعبادتك وقربتك لله تبارك وتعالى سالمة من الشرك وخالصة وصافية ونقية لا يراد بها إلا الله، سالمة من مبطلات العمل ومفسداته، تكون صفتها النقاء والصفاء والخلوص لا يراد بها إلا الله سبحانه وتعالى، فتكون مستسلما لله. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي لربكم، فالاستسلام لله أي خالصا لا يجعل مع الله شريك. ومعنى ذلك لو أن أحدا جاء بشرائع الإسلام مثل الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو الذبح وفعلها، لكن في نيته في الداخل قصد بها غير الله، أصبح إسلامه واستسلامه لغير الله، جعل مع الله شريكا، فخرج من السلامة، لأن الإسلام مبني على السلام من الشرك مبطلات العمل ومن نواقض الدين، يكون سالما من ذلك. ولا يكون سالما من ذلك إلا بصفاء العمل ونقائه وخلوصه، بحيث يكون لله وحده لا يجعل مع الله فيه شريكا. ولهذا بدأ رحمه الله أول ما بدأ في تعريف الإسلام قال: الإسلام هو الاستسلام لله أي وحده بالتوحيد، معنى الاستسلام لله أي تخلص دينك لله، لا تجعل مع الله شريكا في شيء من الدين، لا في قليل ولا كثير، لأن الدين كله لله، فتستسلم لله لا لغيره، يكون دينك كله لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فإذا لم يكن الدين بهذه الصفة خالصا لله، صافيا نقيا لم يرد به إلا وجه الله، إن لم يكن كذلك لا يقبله الله، لأنه سبحانه لا يقبل من العمل إلا الخالص، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، أي رد عليه عمله. فإذا حقيقة الإسلام أن تستسلم لله وحده بالتوحيد، أي أن تكون في أعمالك موحدا لا مشركا، مخلصا لا منددا، لا تريد بأعمالك إلا وجه الله. هذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، أي كما أن الإسلام إخلاص وتوحيد، فالإسلام أيضا انقياد لله وطواعية وامتثال لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا أيضا جانب آخر من معنى الإسلام، وأن تستسلم لله بمعنى تدعن وتنقاد لأمره ولا تعصيه، يكون شأنك كما نعت الله أهل الإيمان في خواتيم سورة البقرة: وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو المسلم، يسمع ويطيع، ينقاد، يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. قال: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، أي تكون عبدا منقادا مطيئا ممتثلا لأوامر ربك. Para mersi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata tentang Islam, wa huwal istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga berlepas diri dari penganut-penganut kesyirikan. Inilah Islam. Jadi ini ta'rif, definisi ini adalah definisi, ya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, definisi yang harus kita berusaha untuk menghafalkannya. Saya ulangi definisinya: al-istislam lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan. Ini karena ini merupakan definisi yang agung, yang definisinya sangat komprehensif, ya, dan dia merupakan definisi yang terbaik yang menjelaskan tentang mana Islam. Beliau berkata rahimahullah: al-islam huwal istislamu lillahi bitauhid, yaitu tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bita'at, tunduk kepadanya dengan taat kepadanya, wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari kesyirikan. Perhatikan definisi ini, ya kita akan mendapati faedah yang sangat agung tentang penjelasan tentang hakikat Islam. Karena para ulama telah menjelaskan Islam, kalimat Islam atau kata Islam ini mencakup dua perkara, ya. Dari sisi asalnya kata Islam itu mencakup dua perkara, yaitu al-istislam dan as-salamah. Tentang al-istislam dan as-salamah, penyerahan diri dan keselamatan. Oleh karenanya, dua perkara ini, ya, telah terkandung dalam definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya. Adapun istislam yaitu dari perkataannya wahwal istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yaitu maknanya apa? Maknanya bahwasanya agamamu, ibadahmu, ya, hendaknya selamat dari kesyirikan, harus murni, bersih, ya, suci. Tidak boleh kau melakukan ibadah apapun kecuali karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Amalanmu harus bersih, harus selamat dari segala perkara-perkara yang bisa membatalkan amalanmu dan bisa merusaknya. Ya, oleh karenanya sifat amalanmu harus bersih, suci, ya. Tidak boleh engkau lakukan kecuali karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian engkau telah menyerahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Allah berfirman, "Wa anibu ila rabbikum aslimu lahu." Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan islamlah kalian kepada Rabb kalian, yaitu serahkanlah diri kalian dengan mentauhidkannya, memurnikan ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena jika ada seorang melakukan syariat Islam, ya, seperti dia melakukan sholat, atau dia melakukan puasa, atau dia bersedekah, atau dia berdoa, atau dia menyembelih, namun dia mengerjakannya dalam niatnya, ya, dia ingin menyerahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kalau perkaranya demikian berarti Islamnya bukan kepada Allah, berarti Islamnya dan istislamnya berarti dia tidak mentauhidkan Allah, berarti dia menyerahkan perkaranya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah mengambil sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah keluar dari keselamatan. Karena tadi telah kita jelaskan Islam itu dibangun di atas keselamatan, itu selamat dari kesyirikan, dari perkara-perkara yang bisa membatalkan amal, perkara-perkara yang bisa merobohkan agama, ya. Maka seorang harus selamat dari ini semua, ya, harus selamat dari perkara-perkara yang bisa membatalkan amalnya, sehingga dia mendatangkan amalan dengan amal yang bersih, yang suci, yang murni, yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak buat sekutunya sama sekali. Perhatikan di sini, tatkala beliau penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mulai dengan takrifnya, dia mengatakan al-islam huwal istislam lillah. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah, ay wahdahu, hanya kepada Allah, bitauhid, dengan mentauhidkannya. Dan makna al-istislam lillah bitauhid, makna dari menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, yaitu engkau memurnikan agamamu seluruhnya hanya untuk Allah. Kau tidak menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara apapun, baik perkara sedikit maupun perkara yang banyak. Karena agama ini seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kau hanya menyerahkan diri kepada Allah dan tidak boleh menyerahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agamamu seluruhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah mereka, memurnikan agama mereka hanya untuk Allah. Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis," hanya untuk Allah lah agama yang murni. Ya, kalau seandainya agamamu tidak seperti ini, tidak murni, tidak suci, ya, dan engkau tidak mengharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti sungguhnya engkau tidak diterima amalannya, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalanmu kecuali yang murni. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka ani syirk." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. "Man amila amalan asyraka fihi ma iya ghairi taraktu wa syirkahu." Barang siapa yang mengerjakan amalan ternyata dia mengambil sekutu selainku, maka aku akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya, yaitu amalannya ditolak. Karenanya hakikat Islam yaitu engkau menyerahkan dirimu hanya kepada Allah saja dengan mentauhidkannya. Artinya apa? Seluruh amalanmu kau kerjakan dengan bertauhid, bukan kau berbuat syirik. Engkau memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau tidak berharap dengan amalanmu kecuali mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam yang benar, yaitu menyerahkan diri hanya kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian yang kedua, di antara definisi dari Islam, ya, kata penulis, wal inqiyadu lahu bi ta'ah. Islam yaitu engkau tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Sebagaimana Islam adalah ikhlas dan tauhid, Islam juga adalah ketundukan lillah, menjalankan perintahnya. Dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia telah taat kepada Allah. Ini adalah sisi lain dari makna Islam, yaitu engkau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna engkau tunduk kepadanya, tunduk kepada perintahnya, engkau tidak bermaksiat kepadanya, ya. Dan hendaknya perkaramu sebagaimana yang Allah sifatkan terhadap orang-orang ahli iman dalam surat Al-Baqarah, di akhir surat Al-Baqarah. Bagaimana sifat mereka? Waqalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Inilah sifat orang Islam yang benar. Inilah muslim yang sungguhnya. Dia mendengar dan dia taat dan dia tunduk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah. Islam artinya tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk kepadanya dengan taat kepadanya. Maka hendaknya engkau menjadi seorang hamba yang taat, yang menjalankan perintah-perintah Rabbmu. Qala rahimahullah ta'ala, al-Islam huwa al-istislam lillah bil-tawhid wal-inqiyad lahu bil-ta'ah wal-bara'ah min al-shirk wa ahlih. Ay la yakun musliman illa man bara'ah min al-shirk wa min ahli al-shirk, wa illa la yakun min ahli al-salamah. إذا لم يبرأ من الشرك وأهله لا يكون من أهل السلامة الذين هم أهل الإسلام. ولهذا قال الله تعالى, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا إعلان البراءة من شيئين, من الشرك ومن أهله. من الشرك يبرأ المسلم ويبرأ أيضا من أهل الشرك متخذ الأنداد والشركاء مع الله. وبهذا يعلم أن من لم يبرأ من الشرك وأهله لا يكون من أهل الإسلام, لأن من الإسلام أن تبرأ من الشرك, كما في الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. اشترط الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فإذا البراءة من الشرك والبراءة من أهله هذا من الإسلام ومن حقيقة الإسلام. الحاصل أن هذا تعريف الإسلام وهو تعريف جامع مانع عظيم, ينبغي على كل مسلم أن يحفظه وأن يحافظ عليه وأن يطبقه. قال الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والتعريف يتكون من جمل ثلاث, وكل جملة من هذه الجمل الثلاث أشرت إلى شيء من أدلتها في كلام الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يمدنا بالعلم النافع, إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Kemudian kita lanjutkan definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Luhab, ya, karena beliau menyebutkan tiga perkataan dalam definisi Islam, yaitu istislam bitauhid, kemudian ilkiyat lahu bita'ah, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepada Allah dengan taat kepadanya, dan yang ketiga al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pemeluk kesyirikan. Artinya apa? Seorang muslim, ya, tidaklah dikatakan dia seorang muslim yang benar kecuali kalau dia berlepas diri dari kesyirikan dan juga berlepas diri dari pemeluk kesyirikan, ya. Kalau tidak demikian, maka dia tidak termasuk dari orang yang selamat. Ya, kalau dia tidak berlepas diri dari kesyirikan dan tidak berlepas diri dari pemeluk kesyirikan, maka dia bukan dari orang yang selamat, yang bukan dari orang Islam yang sungguhnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sungguh telah ada contoh yang teladan yang baik bagi kalian, teladan pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u aban hatta tu'minu billahi wahdah. Kami kufur kepada kalian dan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian dan kebencian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ini merupakan pengumuman tentang sikap berlepas diri dari dua perkara, berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari pemeluk kesyirikan. Ya, oleh karena seorang berlepas diri kesyirikan dan juga seorang muslim berlepas diri dari pemeluk kesyirikan yang telah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dan telah mengambil sekutu-sekutu bagi Allah. Dari sini kita tahu barang siapa yang tidak berlepas diri kesyirikan dan tidak berlepas diri dari pemeluk kesyirikan, maka dia bukan pemeluk Islam yang sungguhnya. Karena pemeluk Islam yang sungguhnya engkau berlepas dari kesyirikan. Oh, Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dakhala al-jannah." Barang siapa yang berkata tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ada syarat berikutnya, dan dia kufur dengan apa yang disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Dia dalam hadis ini Rasulullah SAW mensyaratkan harus kufur terhadap apa yang disembah selain Allah. Oleh karenanya, al-bara'a minasyirk, berlepas diri daripada kesyirikan, wal-bara'a min ahli syirk, dan berlepas diri dari pemeluk kesyirikan, ya, ini termasuk dari keislaman. Bahkan termasuk dari hakikat Islam. Inilah definisi Islam dan definisi-definisi yang komprehensif, ya, definisi yang agung, yang setiap muslim hendaknya berusaha menghafalkannya, dan berusaha untuk menjaganya, dan berusaha untuk mengamalkannya. Perhatikan kata penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya semata, kemudian tunduk kepada Allah dengan taat kepadanya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pemeluk kesyirikan. Oleh karenanya definisi ini mencakup tiga rangkaian, ya, perkara, ya. Perkara yang pertama, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Perkara yang kedua, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pemeluknya, ya. Demikianlah para mirs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok, ya, dengan izin Allah, lanjutan dari dars kita, pelajaran kita tentang syarah al-usul salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Nah, terima kasih jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran di sore yang berbahagia ini, dan juga untuk Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan. Ikhwatul Islam, masih tersisa 5 menit ke depan untuk kita bersoal jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, bisa hubungi kami 0218236543 untuk telepon, atau pesan singkat di 0819896543. Kami coba sapa penelpon pertama, silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana? Dari Firliana di Situbondo, Jawa Timur. Silakan pertanyaannya, Ibu. Ini, assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Kalau misalnya tuh ada teman, seorang teman tuh bermalam di rumah anak, terus anak kebetulan mau mengerjakan sholat malam, apakah mau diteruskan atau mau ditunda dulu, takutnya nanti ketahuan? Atau sebaliknya, anak bermalam di rumah teman, gitu, takutnya nanti ketahuan, apa nanti mau dikerjakan, apa enggak sholat malamnya, gitu, Ustaz. Baik. Ya, Syekh. Baik. Terima kasih. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ana usalli lakinna al akhir au ajjal salat al fi waqtin akhar inda ma'adami wujudiha khawfan min an ta'rif anni usalli lay au yani syai' akhar rubama abid indaha. العمل الصالح من صلاة الليل أو غيره لا يفعل رياء من أجل الناس، ولا أيضا يترك من أجل الناس، لا يفعل من أجلهم ولا يترك من أجلهم. والشيء الذي تداوم عليه هذه السائلة تواظب عليه وتداوم عليه، فلا تفعل الأمر من أجل الناس ولا أيضا تتركه من أجل الناس، والشيء الذي تواظب عليه تأتي به في وقته. والعبرة خلوص العمل وصفاؤه ونقاؤه لله سبحانه وتعالى، ولا يضرها إن رأت ذلك أختها أو علمت، لعل هذا يكون باب قدوة لها فتقتدي بها و تستفيد منها بهذا العمل. Syekh menjelaskan amal soleh, ya, baik solat malam atau yang lainnya, tidak boleh dikerjakan karena manusia, tidak boleh dikerjakan karena ria ingin dipuji, dan juga tidak boleh ditinggalkan karena manusia. Ya. Tidak boleh dikerjakan karena manusia dengan ria, dan tidak boleh ditinggalkan juga karena manusia. Oleh karenanya, ukhti yang sudah biasa sholat malam, maka lanjutkan kebiasaan dia, dijaga, ya. Maka jangan kita melakukan amalan karena manusia, dan jangan pula kita meninggalkan amal karena manusia. Yang jadi patokan yang penting kita berusaha ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mengapa seandainya ukhti sholat malam, ukhti Sa'il yang bertanya tadi sholat malam, kemudian diketahui oleh temannya, ya enggak apa, yang penting dia berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan temannya melihat dia sholat, bisa jadi dicontohi. Jadi membuka pintu uswah pintu kebaikan sehingga dia bisa mengambil faedah dan bisa meniru kebiasaan salat malamnya. Penting ikhlasnya. Naam, nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in lil khair. Lakinnani aidan anqul faedah tata'allaq bisual as-sa'ila wa hiya qawl al-Fadhil ibn Iyad, tark al-'amal li ajli an-nas riya wal 'amal li ajli an-nas shirk. فعلى كل نسأل الله عز وجل التوفيق لنا أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Sebelum kita tutup, Syekh melengkapi jawabannya tadi dengan faedah dari perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, tarkul amali li ajli nasi riya, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Wal amalu li ajli nasi syirkun, dan amal soleh karena manusia juga merupakan kesyirikan. Jadi tidak boleh seorang mengerjakan karena manusia dan tidak boleh juga meninggalkan karena manusia, tetapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam segala kebaikan. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.